Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Duha yang maha menatap, berkahi pertemuan ini. Wahai yang maha tahu segala-galanya, bimbing kami dengan ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu. Ya Allah, luruskan niat kami, lindungi dari niat yang salah, lindungi kami dari ilmu yang salah, lindungi kami dari amal yang salah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan kita ini? Yakin? Apakah Allah mendengar setiap yang terucap? Yakin? Apakah Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita? Apa yang ada di hati kita? Tahu? Apakah Allah tahu setiap masalah kita? Yakin? Alhamdulillah. Kalau saja keyakinan itu hadir bukan pada waktu ditanya, setiap saat, itu urusan sudah berbeda, hadirin. Karena orang yang derajat seperti itu, derajatnya sudah tinggi. Kalau ingat kepada Allah seperti itu, lampu nyala. Dan kalau lupa ke Allahnya lampu mati, kira-kira banyak nyalanya, banyak matinya lampu ini. Jawab, hadirin. Mudah-mudahan dengan pertemuan seperti ini, lampu hati kita nyala terus. Saudara, maaf kalau penampilan saya agak lowbat ini ya. Terima kasih kepada semua jamaah yang jadi donatur dompet DT Peduli, Darut Tauhid Peduli. Karena kemarin sudah dari Lombok, kita membangun hampir 250 rumah dari rencana 10.000 rumah tangguh yang anti gempa itu. Karena sampai saat ini masih banyak yang berada di tenda-tenda dan sangat memprihatinkan. Masya Allah, sudah 3 bulan di tenda. Sebentar lagi diduga akan musim hujan, jadi dipercepat pembangunannya. Yang kedua, ya alhamdulillah, hari ini baru pulang dari Makassar, ini baru saja tiba. Dan doakan besok ke Australia, ke Perth itu untuk sama-sama mensyukuri berubahnya sebuah rumah ibadah yang lain jadi masjid. Masya Allah, alhamdulillah, seperti mimpi. Nah, inilah yang kita bahas karena bulan lalu, 3 minggu yang lalu, ke Perth juga pinjam kunci ke rumah ibadah itu. Lalu berdoa di dalam, ya Allah, ini milikmu, segalanya milikmu, jadikan rumah ini jadi tempat bersujud padamu. Tidak ada yang kuasa selain hanya engkau. Doa tuh diaminkan. Alhamdulillah, walaupun harganya agak mahal bagi manusia yang sedikit uangnya, ya, kurang lebih 7,8 miliar dalam 2 minggu itu Allah cukupi. Mau tahu rahasianya? Kalau mau, mau. Kalau enggak harus jelas, hadirin. Jadi di antara yang berdoa itu saya tanya begini, sudah doa ya? Saudara punya uang tabungan tidak? Ya ada. Ada tabungan? Ada tabungan. Ya sudah, saya pinjam sini. Satu, gitu saja. Ada yang 1 miliar, ada yang 1 miliar, ada yang 1,5 miliar. Alhamdulillah, pinjam. Nanti insya Allah dibayar. Kasih saya 1 tahun. Alhamdulillah. Dari harga segitu, ternyata kurangnya tinggal 2 miliaran lagi. 6 miliar sudah beres. Alhamdulillah. Dan sekarang sudah dibeli, sudah dipakai sholat. Tinggal dilunasi. Kenapa? Sisanya? Sisanya buat saudara-saudara. Ya, ladang amal yang pengen amal jariah. Ada doa, ada ikhtiar. Mana dulu? Ikhtiar dulu, doa dulu. Yang betul. Doa dulu, ikhtiar dulu. Masuk hutan dulu atau minta ditunjukin dulu oleh pemilik hutan? Nah, yang sibuk ikhtiar tidak pakai doa, seperti masuk hutan, tidak minta petunjuk, tidak minta dibimbing oleh pemilik penguasa hutan. Memang hebat, tapi gak efektif sama sekali. Tapi kalau kita bisa doa, dan pasangan dari doa itu adalah tawakal, maka ikhtiarnya itu akan efektif karena akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi sebelum ceramah, saya mendingan doa dulu. Karena apa yang bisa saya lakukan? Cuman ngomong gini, kalau tidak dibimbing oleh Allah, niat bisa salah, omongan bisa salah, bisa menyesatkan. Tapi kan Allah Maha mendengar. Kita doa tadi, ya. Saya juga punya doa khusus. Mau tahu doa khususnya? Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta dilapangkan hati, minta dimudahkan urusan, dan minta dihilangkan keluh di lidah ini agar perkataan bisa dipahami. Doa Nabi Musa itu. Nah, mudah-mudahan dengan begitu Allah membimbing hati bisa lurus, pikirannya juga bisa jernih, yang disampaikan oleh Allah dituntun jadi bisa benar, yang salah dihindari. Karena ngandelin Allah, mengandalkan Allah. Kita simak dulu doanya, ayatnya Al-Mu'minun ayat 60 ya. Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku, niscaya akan kuperkenankan, akan kukabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Man lam yad'ullaha ghadiballahu alaih, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi orang yang tidak mau berdoa itu termasuk orang sombong. Kenapa? Karena dia karena dia lebih sibuk menganggap dirinya mampu. Padahal kita ini la haula wala quwata illa billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kapan doanya Allah dengar tidak ya? Doa saya. Nah, ini wa idza sa'alaka, surat Al-Baqarah ayat 185. 185. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu syudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, ini Allah yang berfirman, ya, tentang Allah, maka jawablah, anni fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka penuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman padaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Al-Baqarah 186. Jadi sahabatku sekalian, kita kan tidak pernah sendiri. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Surat Al-Hadid ayat 4. Jadi kita tidak pernah sendiri. Dan Allah itu tidak jauh. Ilmunya, kekuasaannya, pengetahuannya, semuanya menyelimuti kita. Tidak ada satupun yang kita perlukan kecuali Allah tahu. Karena apapun yang kita perlukan, Allah juga yang menciptakannya. Benar? Lapar. Kenapa lapar? Kita tidak mengerti. Tahu juga tidak lambung kita. Kenapa ada lapar? Allah yang membuat kita lapar. Allah juga yang menyiapkan makanan. Paru-paru kembang-kempis perlu oksigen. Kita tidak mengerti kenapa kita perlu paru-paru. Tapi Allah juga yang siapkan oksigen dan gratis, ya. Karena kalau harus bayar, besar kemungkinan jarang nafas. Apalagi bulan tua begini. Oh, udah. Udah. Allah ciptakan tubuh ini 70% cairan. Kalau enggak dikasih minum, error nih otak ini. Darah kental, oksigen tidak sampai. Maka kasih minum. Walaupun kita tidak pernah tahu mata airnya di mana, tidak ngerti bagaimana pH jadi 7, tidak juga tahu bagaimana bakteri-bakterinya pada baik, yang jeleknya pada enggak ada. Beres tuh, ya. Bismillah. Ikut bahagia kalau orang lain dapat rezeki, minum sendiri. Itu teh dengki namanya. Alhamdulillah. Dari sini masuk, enggak tahu kemana dia. Coba ngumpul di paru-paru, ya. Katup ini juga beres-beres. Jadi jangan risau, hadirin. Masalah hidup yang kita hadapi itu lebih remeh dibanding rumitnya tubuh kita dan beres. Betul? Jadi kenapa harus doa? Tunggu dulu, ini penting nih berita ini. Karena sekarang Allah udah tahu keperluan kita. Lah selama ini juga gak pakai doa, dicukupi oleh Allah, benar? Ayo, doa kedip gak? Kalau semua keperluan tubuh kita harus pakai doa, gak bisa apa-apa. Ya Allah, tolong kedipkan mata saya dengan kecepatan standar. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Nanti bisa tabrakan. Dan air mata kompak ya Allah, ke kiri, ke kanan, jangan sampai. Warna-warni ini biru semua, kok kurang warna. Untuk doa mata aja kita udah kelenger, hadirin. Jumlah air mata ini kurang ya Allah, please. Kebanyakan ya Rob. Coba itu. Belum lagi gigi. Ya Allah, tolong hentikan gigi saya panjangnya. Jangan kepanjangan. Kan kurang wibawa, hadirin. Ini serius, hadirin. Gimana kalau air ludah kita kebanyakan? Gak ada wibawa ya kan? Shh. Tuh, untung ketawanya sesuai dengan yang coba. Kalau gak stabil, aih kan horor. Ini juga karunia Allah. Jadi bereslah ya. Kita sering tertekan dengan masalah kita, padahal kita diurus oleh Allah puluhan tahun tanpa doa. Benar? Jadi kenapa kita harus berdoa? Inti dari doa itu justru untuk mempertegas kita itu hamba Allah, itu Tuhan kita, itu intinya. Karena dengan kehidupan biasa-biasa kita tuh kurang nyuksruk jadi hamba tuh. Tapi dengan doa itu benar-benar kita jadi sadar, saya ini tidak punya daya, Engkau yang Maha Kuasa. Nah itu doa itu mengarahkan kita ke sana sebetulnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazzalimin. Tiada ilah selain Engkau ya Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Inni kuntu minazzalimin. Allah yang Maha Suci, enggak ada kesalahan, kekurangan apapun dari apa saja yang Dia lakukan, sempurna. Walaupun udah ditelan ikan, itu Nabi Yunus tuh tetap berbaik sangka. Sempurna apapun yang Allah perbuat. Enggak ada yang salah, enggak ada yang kurang, enggak ada yang cacat, enggak ada yang terlambat, enggak ada yang tertukar. Inni kuntu minazzalimin. Saya yang zalim. Kan masih ingat hamba itu? Satu, lemah, tidak punya daya kecuali Allah yang menguatkan. Dua, perasaan udah sering di sini dibahas. Oh, saudara tawadu ya. Baiklah hadirin. Harus 1001 alasan berbaik sangka. Yang kedua, kita ini bodoh kecuali diberikan ilmu dan petunjuk oleh Allah. Enggak ada ilmu dari Allah, bleng aja. Makanya udah bodoh banyak mikir, bayangkan. Apa enggak stres itu? Yang ketiga, kita ini fakir, enggak punya apa-apa. Bahkan tubuh ini pun bukan milik kita nih. Ini bukan milik saya ini. Dibikin capek begini aja enggak bisa apa-apa. Ya, yang kita punya cuma apa? Ih, masa pengajian tiap bulan enggak? Oh, saudara itu ya menghargai saya. Yang kita punya cuma jawab atuh hadirin, bikin saya bahagia. Ini teh masa enggak napak sama sekali. Yang kita punya cuma amal. Coba kalau mau cerita amal, sholat isya barusan pantasnya dapat pahala atau berharap ampunan Allah atau berharap pahala dari sholat yang barusan? Ini mah udah capek fisik, capek hati nih lihat santri kayak gini. Ini teh hari santri, hadirin cing paling teratuh. Kita mah yang punya mah cuman punya dosa. Da amal juga rahmat Allah yang membuat kita bisa beramal. Contoh sholat barusan isya ya. Aduh susah khusyuk tuh. Makanya selesai sholat tuh bukan alhamdulillah, melainkan astagfirullah. Dan kita mah lebih memerlukan ampunan Allah dari sholat itu. Nah hadirin sekalian, jadi kalau berdoa itu, ini saya diajarin guru saya ya Pak ya. Yang paling penting dari sebuah doa adalah benar-benar remuknya hati menemukan kita, ketidakberdayaan kita, merasakan kebodohan kita, kelemahan kita, ketidakmampuan, ketidak memiliki apapun, dan yang bisa nolong hanya Allah. Nah makin bulat seperti itu, itulah posisi yang paling Allah sukai dari seorang hamba. Nah itulah saatnya doa kita lebih mustajab. La yaqdo illa biddu'a, tiada yang bisa mengubah takdir kecuali doa, hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi bagaimana kok takdir bisa dirubah oleh doa? Lah kan takdir tuh gini, yang saya pahami ya, ada yang sudah ngunci takdir yang enggak memilih. Kayak saya jadi lelaki enggak milih nih. Saya enggak milih ibu bapak saya juga enggak milih postur saya seperti ini, enggak milih ini. Ini mah gift saja, sudah rencana Allah. cuman tinggal ridho kalau ini. Ya, nggak bisa nggak nerima hidung yang ada, mau yang mana lagi? Mau dioperasi plastik, nanti jadi masalah. Sudah, jangan banyak mikir ke hoak-hoak segala macam. Jangan nambah dosa, udah. Tapi ada juga takdir berlapis yang kita bisa bergerak dari satu takdir ke takdir lain. Doa dan ikhtiar itu tidak akan pernah keluar dari rangkaian takdir yang sudah Allah tulis. Tapi kalau kita serius menjalankan apa yang Allah perintahkan, nanti kita bergerak menemukan takdir terbaik kita. Semuanya tertulis di Lauh Mahfudz. Nih contoh ya. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur, takdirnya Allah tambah nikmat. Kalau kamu tidak syukur, takdirnya ini. Nih, nanti sebentar lagi kan sedekah. Sedekah enggak sih? Nah, itu Allah lihat saudara ngeluarin berapa. Itu juga berlapis tuh, ada yang berapa tapi kurang ikhlas, ada yang 100 ribu padahal niatnya 10 ribu. Tapi ketarik 100 ribu, keburu dilihat teman, Allah mungkin mencatatnya 10 ribu karena yang aslinya 10 ribu. Ya. Ada yang banyak tapi ria, ada yang ikhlas sekali. Allah tahu kualitas sedekah kita dan itu berefek. Dengan kita sedekah, bala ditolak, dosa diampuni, dilipat gandakan, ngalir itu ke sana sini, ke arah takdir-takdir yang sudah disiapkan Allah bagi orang yang bersedekah dengan ikhlas. Gitu hadirin. Jadi kalau kita terus berusaha mengamalkan yang Allah sukai, kita akan bergerak ke arah takdir terbaik kita. Wah, tapi ini enggak cocok dengan harapan saya seperti ini. Nanti Allah akan memuat hati kita jadi merasa cocok. Gini, misal ke saudara sudah merencanakan nikah dengan seseorang, tapi saudara jaga sekali sikap gitu ya, nanti batal tuh nikah dengan si calon itu. Padahal udah istiqoroh. Nanti Allah kan yang ngebulak balik hati kita, dibuat nerima itu. Tidak sulit bagi Allah membuat hati kita nerima takdir dan jadi ringan. Kan beratnya hidup ini tidak nerima, bukan takdirnya yang bikin berat itu hadirin, tidak nerimanya. Iya kan? Halo. Cik atau semangat udah hoot-head kayak gini. Saya tidak boleh emosi ya walaupun. Jadi begitulah. Katanya minum bisa meredakan amarah. Alhamdulillah. Tidak boleh memperlihatkan penderitaan, tidak boleh melihat memperlihatkan keletihan, enggak kelihatan kan? Enggak kelihatan kan? Alhamdulillah hadirin. Nah hadirin sekalian, jadi kalau kita mau berdoa, tidak cukup hanya menghafalkan lafaz doanya saja. Saya kira sudah banyak di buku doa. Saudara juga, kita juga suka doa, tapi kadang-kadang ruhnya itu gak dapet tuh pada diri kita. Ruh benar-benar merasa, saya tuh gak bisa apa-apa nih kalau gak ditolong Allah. Saya ini gak punya apapun kecuali Allah yang memberi. Nah, posisi itulah yang membuat doa kita tuh sangat disukai Allah. Dan insya Allah lebih mustajab. Allah berikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Jelas tidak nih? Kalau ada yang nanya, kenapa doa saya gak diijabah padahal saya udah doa? Ya mungkin doanya basa-basi. Rabbana atina fiddunya hasanah amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Ada juga yang nanya, ya Allah saya tuh sudah minta lunas utang, saya sudah minta jodoh, saya sudah minta pekerjaan, kenapa belum dapat aja? Padahal saya sudah tahajud, saya sudah saum sunnah, saum Daud, bahkan sudah satu hari satu juz. Nah hadirin, kenapa ada yang minta kayak gini nggak dikasih juga? Nah boleh jadi nih ya, karena memang dia beramal itu bukan untuk mendekat ke Allah. Jadi keperluan dia tuh sebetulnya lunas utang, bukan ingin dekat dengan Allah. Dan itu Allah tahu, kalau dilunasin utang lunas tuh tahajudnya. Oh jadi tegang nih, aduh makanya saya kesini tuh mau doa lunas utang. Gini hadirin, Saya juga mengerti saudara kesini banyak keperluan ya. Jadi kalau nanti doa itu sebetulnya bukan yang terpenting, keinginan kita diberi itu bukan itu yang terpenting ya. Yang terpenting itu kita benar-benar jadi lurus ke Allahnya. Jadi ngerasa kita tuh hamba. Dan kita gak perlu ngotot dengan duniawi yang kita inginkan. Belum tentu baik. Belum tentu baik. Gak perlu ngotot dengan dunia ini. Belum tentu yang terbaik. Sudah 99 tuh kepala daerah yang ngotot dan sekarang berhasil memasuki sel. Ya kan? Minta anak, doa, ya Allah saya minta anak, pengen anak. Di satu sisi ada yang kapok punya anak, dan anaknya bengal, durhaka, merepotkan. Yang satu sisi mati-matian minta anak. Harusnya memang pengen dekat ke Allah dengan minta anak ini. Jadi dikasih atau tidak anak, itu Allah yang tahu kita mampu atau tidak ngurus anak. Benar? Jadi jangan fokus ke anaknya. Kalau doa itu fokusnya ingin dekat dengan Allah. Nanti kalau dekat dengan Allah mah enggak dikasih anak juga lempeng lah hatinya, enggak dibuat susah. Siti Aisyah enggak punya anak, enggak tuh enggak ribet, benar? Misalkan ada saudara yang belum dapat pendamping, ibadah tuh jangan untuk jodoh. Enggak usah ketawa jadi pada ibadah mah ingin dekat dengan Allah. Tahajud ya Allah. Nah, di antara tahajud itu doa minta jodoh, doa ingin lunas hutang, doa ingin sehat, itu adalah kelengkapan. Ya, karena yang paling penting dari doa itu adalah membuat kita jadi posisinya hamba Allah. Sepakat tidak nih? Kalau saya diajarin guru saya gitu. Jadinya enggak tegang. Sebab kalau doa ngotot tegang. Seperti doa sepak bola, gol ya Allah, golkan, golkan. Aduh ya Allah, kenapa? Itu lagi yang digolin, Allah mau sok itu enggak boleh. Masa nyalahin Allah karena gol ya? Masih ingat santri yang pertandingan berkuda, dia jadi dia doa dan juara. Wah, orang-orang nanya, ajarin dong doanya, kami juga pengen jadi juara. Apa doanya supaya menang? Oh, saya tidak doa minta menang. Kalau saya doa minta menang, berarti saya ngedoain orang lain kalah. Saya tidak mau doa jelek buat orang. Jadi doanya apa? Ya Allah, berikan saya kemampuan niat yang baik, melakukan yang terbaik, dan menerima apapun yang terbaik darimu. Itu doanya. Ya kalau udah niatnya baik, sikapnya baik, dan takdir terbaiknya adalah dimenangkan oleh Allah, dia terima. Dan memang itu yang paling diharapkan oleh sebagian orang. Benar? Makanya seperti pilpres begini, mana sih yang penting nyebarkan itu? Nyebarkan broadcast? Atau doa? Menurut saya sih yang paling penting doa. Jadi gimana nih presiden 2019 ini udah tertulis di Lauh Mahfud, semuanya juga tertulis hadirin, tapi kita doa saja supaya nanti oleh Allah dipilihkan. Kalau semua doanya tulus, ibadahnya jadi bagus, rakyat Indonesia jadi ahli tahajud, ahli saum, ahli Quran, ya mudah bagi Allah. Kan semua takdir itu Allah yang menggenggam. Bisa kesini, bisa digeser. Seperti ada wanita atau lelaki pezina, dia kalau tidak tobat nanti jodohnya kasih pezina lagi. Tapi dia tobat, sempat tergelincir, tobat, tobat nasuha, makin bagus derajatnya. Kan Allah lihat nih hambanya, ya masa udah bagus dinikahkan dengan yang ini, asalnya enggak ngepas ya, nanti dinikahkan dengan yang sekufu. Begitu. Dan Allah tuh melihat semua yang kita lakukan. Terus surat maaf. Surat Az-Zumar 5354. Kalau kita kepepet enggak boleh putus asa ya. Bismillahirrahmanirrahim. أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Katakanlah, duhai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Duhai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, seluruhnya. Sungguh Dialah Allah yang Maha Pengampun, Dialah Allah yang Maha Penyayang. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Jadi jangan pernah berputus asa dalam situasi apapun. Walaupun kita sudah melakukan dosa yang sangat besar, karena ampunan Allah lebih besar daripada dosa sebesar apapun kalau kita bertobat. Akui saja di hadapan Allah, hadirin. Allah menyediakan ampunan yang tiada bertepi bagi hamba-hambanya yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Makanya sahabat-sahabat sekalian, kita andalkan Allah dalam segala hal, segala hal, segala hal. Jangan ngandalkan selain Allah, karena selain Allah tidak bisa diharapkan sama sekali, kecuali kalau Allah yang menguatkan. Menjerit sekeras apapun, berlari ke penjuru manapun, menghibak kepada siapapun, tetap saja satu-satunya yang bisa menolong kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus 107 yang sering kita bahas. Kalau kita dalam situasi apapun, pertama kita pikir, pertama kita sebut, pertama kita minta adalah Allah. Dan Dia Maha dekat. Dia memperhatikan apa yang kita lakukan. Dia menyaksikan. Dan Dia tahu setiap tetesan air mata, setiap kita ambil air wudu, Allah melihat. Allah tahu kita bersimpuh sujud. Allah tahu kita sedih, pilu. Allah tahu, tahu semuanya. Karena rasa itu juga terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus 107, supaya makin bulat nih dalam doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan sekiranya wa iyam saskallahu bidurin, Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Dia Allah. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, dan Dialah Allah Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Hadirin, masalah terbesar kita adalah kita sering lari kepada selain Allah. Padahal semua masalah kita juga bisa menimpa kita dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri. Harus bulat. Makanya kalau orang meminta kepada Allah dengan bulat, yakin hanya Allah yang bisa menolong, itu sudah nikmat yang besar. Terkabul atau tidak, itu perkara selanjutnya. Tetapi kalau kita sudah bisa selalu minta ke Allah dengan yakin, itu sudah membahagiakan. Jadi kalau terkabulnya doa itu bonus. Intinya kan doanya itu mukhulnya ibadah, saripatinya ibadah adalah doa. Ayo banyak doa. Coba sebelum berangkat doa dulu atau pergi dulu. Siapa yang tahu bakal terjadi di jalan? Kita kan tidak tahu sama sekali. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahudita wa kufita wa buqita. Akan ditunjuki oleh Allah, dicukupi, dilindungi. Setan mengatakan, gimana nih mau menggelincirkan orang yang ditunjuki, dilindungi, dicukupi oleh Allah. Apa-apa doa. Mau beli buku doa, karena kita sering beli buku yang gak dibaca, ya kan? Mana ya Allah yang paling pas dengan keperluan saya. Susah tidur, ada yang suka susah tidur? Ada? Udah zikir we. Jangan lihat jam. Makin lama, jam 12 belum tidur juga. Astagfirullah. Jam 1 ya Allah. Gini, kalau nanti susah tidur doanya bilang begini. Doanya adalah, gimana teh? Allahumma, itu makan ya. Sahur itu. Astagfirullahaladzim. Gimana doamu tidur? Bismika Allahumma bismika. Tapi kita harus yakin bahwa kita tidur itu yang bisa menidurkan adalah Allah. Dan bukan terpenting tidur, yang terpenting zikir. Bilang aja ke Allah, ya Allah. Dan Allah udah tahu kalau kita enggak tidur, besok babak belur. Enggak bisa kerja, parah rusing, badan pegel-pegel, itu Allah udah tahu persis ya. Dan kita jangan stres mikirin jam, bilang aja ya Rob, engkau sudah tahu segalanya. Tapi jangan disebutin kata AA ya. Engkau sudah tahu segalanya, saya mau berzikir. Dan zikir aja. Mau tidur, mau enggak, terserah engkau ya Allah, yang penting saya zikir. Coba. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak asing-asing, Allah kan lagi ngedengerin zikir kita. Dah itu aja udah rezeki besar. Tiba-tiba, ayyana salam. Alhamdulillah, udah komat ya. Gimana nih kalau lagi takut? Suka ada yang takut enggak? Adalah ya. Takut jin. Udah pernah lihat enggak jinnya? Enggak. Takut kepada yang dia kan ada di film kata. Adalah kalau takut sama jin, minta tolong ke Allah. Jin enggak kelihatan, Allah juga gaib. Dah banyak zikir saja. Ngaji saja. Nanti oleh Allah dihibur hati kita. Rindu ke seseorang, udah gak ada obatnya selain zikir. Pertama yang dirindukannya belum tentu rindu sama kita, ya gak? Karena atau dia lagi merindukan yang lain, itu menyesek hatinya. Kenapa Bapak menjiwai sekali? Sing sadar. Udah pakai zikir. Saya kalau zikir kurang fokus. Udah baca Quran. Kalau baca Quran bisa lebih fokus dari zikrullah yang belum terlatih, ya. Doa kalau enggak, saya belum hafal doa bahasa Arab, bahasa Indonesia, karena Indonesia juga ciptaan Allah. Kalau pakai bahasa Jawa juga ciptaan Allah. Bahasa Sunda boleh, Gusti Nu Agung ya Allah, tulungan abdi, tulung ya Allah. Abdi ngantiasa nganggo bahasa Sunda. Bisa, boleh. Sunda-Sunda juga ciptaan Allah. Emang ada yang bukan ciptaan Allah gitu? Jangan pakai bahasa Inggris, itu mah bahasa. Kata siapa bahasa Inggris juga ciptaan Allah? Emang ada gitu bahasa yang bukan ciptaan Allah? Emang Allah cuma menciptakan bahasa Arab? Ya enggak lah semua bahasa, tapi bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa Rasulullah. Insya Allah nanti bahasa sorga juga harus belajar. Tapi kalau belum bisa, doalah. Allah Maha Mendengar. Dalam segala urusan, minta tolong, minta tolong, minta tolong. Apapun, apapun minta tolong. Karena apapun ada dalam kekuasaan Allah. Mau ketemu dengan bos, doa itu si bos tuh digenggam oleh Allah lahir batinnya. Ini bos saya killer and the kill, ah. Ya Allah, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bukankah itu untuk anjing? Bukan, untuk semua makhluk, hadirin. Karena diajarinnya kalau ada anjing doa a'udzu bikalimatillah, jadi ketemu buah sudah doa saja itu. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Sudah apa belum? Sudah belum, gini-gini aja enggak hafal. Itu untuk semua kejahatan makhluk. Baca itu. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu enggak bisa diracun kita. Dan racunnya mah enggak bahaya tanpa izin Allah. Berapa banyak yang bunuh diri makan racun hidup. Weh, ya, tahu kenapa? Karena belum waktunya mati, ya. Siapa yang mau nyabut nyawanya? Udah kekelepekan juga. Enggak mungkin belum jadwal, ya. Jadi hanya kekelepekan aja. Nah hadirin, ayo. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita membahas tentang adab-adabnya. Tapi hari ini yakinnya begitu. Jadi yang paling penting dari diri kita itu adalah habis kita tuh di hadapan Allah, enggak ada. Cuman Allah yang punya segalanya. Cuman Allah yang menentukan segalanya. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Gabung jin dan manusia seluruhnya, kalau Allah tidak menghendaki tidak bisa kejadian. Tapi kalau Allah menetapkan terjadi, pasti gak bisa dihalangi siapapun juga. Sing bulet, rezeki itu Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Saya ikhtiar ini adalah amal soleh. Ketemu atau tidak dengan rezeki saya gak, bukan itu yang terpenting. Tapi saya bisa jadi amal dalam menjemput rezeki saya. Allah suka ke saya, itu yang penting. Tentang karir gitu ya, gak usah terlalu risau. Wah saya ingin jadi dirut, enggak mungkin semua jadi dirut. Rumit kalau semua karyawan dirut ya. Ini dirut ngepel, ini dirut jaga, ini dirut ngetik. Wah namanya perusahaan dirut. Enggak, tenang, ini udah ada kapling masing-masing takdir ya. Hadirin, tenang. Kita punya episode masing-masing. Yang paling penting mah kita ikhtiar, doa ikhtiar di jalan yang Allah sukai, udah cukup. Ah, bolehkah saya ingin jadi ulama? Tunggu dulu, tunggu dulu. Mau apa jadi ulama? Kan keren, ah. Jadi ulama teh gimana kerennya? Disalamin banyak orang, diundang ke sana sini, orang selfie, kalau jajan ditraktir. Ah, jangan pengen jadi ulama. Kenapa? Karena ulama dalam pandangan dia itu adalah duniawi. Jadi gimana, ulama itu orang yang takut ke Allah. Baru boleh. Tapi kalau hanya pengen ngetop, mau ngapain ngetop? Gak penting sama sekali. Bolehkah kita ikhtiar supaya jadi mubalik beken? Mau ngapain, Ken? Gak penting sama sekali. Tidak penting. Mau ngapain terkenal di depan orang? Bisa ngerusak niatnya. Yang paling penting mah cuma satu. Allah senang sama kita, selesai. Mau terkenal, mau tidak, mau di banyak yang muji, mau banyak orang yang tidak tahu, enggak ada masalah. Allah Maha tahu lah, penguasa takdir itu cuman Allah. Benar? Ini penting sekali hadirin. Kalau sudah begini sudah merdeka hidup ini. Coba, jodoh siapa yang ngatur? Yakin? Yang benar. Apakah ada kaitan wajah dengan jodoh? Ya, mulai bingung jawabannya. Apakah ada kaitan penampakan dengan perjodohan? Saudara ragu jawabnya. Coba, siapa yang menentukan jodoh? apakah ada kaitan antara wajah dengan jodoh? Yang benar. Yang bikin wajah siapa? Yang ngatur jodoh siapa? Kalau yang keren-keren yang dapat jodoh atau kita gimana? Ya. Ini lucu banget sih. Udah ada jodohnya belum? Belum, pantesan. Coba ketawanya gembira sekali. Coba di nadanya diatur ya. Yang bikin pita suaranya juga Allah, hadirin. Kalau ada yang lucu-lucu, ingat nih ciptaan Allah ya. Nah hadirin sekalian, jangan putus asa. Tetap bulat husnuzon ke Allah. Rezeki Allah yang ngatur. Sembuh siapa yang nyembuhin? Udah bulat itu. Allah yang menyembuhkan. Bukan obat, bukan dokter, bukan perawatan. Dokternya sama, obatnya sama, treatmentnya sama, sakitnya sama, hasilnya bisa beda. Sebab apa? Sebab yang menyembuhkan Allah. Dan bagi kita sembuh tidak sembuh itu urusan Allah. Bagi kita menjalani sakit ini sebaik-baiknya. Jalani episode ini sebaik-baiknya. Hadirin, memang ngomong ini mudah ya dibanding dengan prakteknya. Tapi setidaknya kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Karena kalau tidak tahu sama sekali, berat hidup ini. Nah, jangan ngatur Allah ya. Atur diri supaya disukai Allah. Makanya doanya jangan kebanyakan doa minta dunia. Tapi doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta supaya jadi ahli zikir, ahli syukur, ahli ibadah. Doa apa yang bisa membuat kita dicintai Allah. Itu yang paling penting. Nanti kalau doa-doa dunia juga boleh, tapi jangan jadi inti. Doa terpenting kita adalah meminta apa yang Allah sukai bagi hambanya. Benar? Karena yang kita sukai kan belum tentu yang terbaik menurut Allah. Tapi yang Allah sukai pasti yang terbaik bagi kita. Makasih hadirin. Segitu aja cukup. Alhamdulillah. Udah dengar cerita menantu saya tabrakan belum? Udah? Nah, ibu udah kan? Ceritain. Nah. Siap, mas serba salah. Giliran jujur jadi salah. Ini anak sulung punya suami. Pulang dari Jakarta. Malam sudah istirahat. Yang nyetir santri yang memang mampu nyetir dengan baik. Malam-malam jam 3 ditelepon oleh istrinya, "Kang, udah baca Quran belum?" Karena memang harus baca Quran semua sehari sejuz, semua harus diupayakan minimal. Kalau belum selesai, baca Quran. Jadi jam 3 tuh bangunlah di jalan tuh, baca Quran dulu, baru di kursinya ditelentangkan istirahat. Rupanya ngantuk supirnya, nabrak truk dari belakang. Saya itu waktu tugas di mana gitu. Bapak doain Kang Apin tabrakan, gimana keadaannya, lagi nunggu ambulan. Saya tidak tahu seberapa parah. Tapi pas lihat potret kendaraannya, Pak, itu hancur separuh itu, Pak. Udah pintunya sudah pindah ke belakang. Kap hancur lah, ban semua hancur karena mungkin keras. Kalau kata polisi sih harusnya sih enggak selamat. Itu mungkin terpenggal juga tuh oleh kap mobil yang hancur itu. Kan sudah hancur sekali, Pak. Tapi takdir Allah, si kursinya terlentang begini dan si besinya tuh di sini berhenti tuh. Jadi hanya luka-luka sedikit di sini. Dan jadi yakin bahwa memang Al-Quran itu zikrullah yang mendatangkan banyak pertolongan Allah. Ya inilah yang banyak doa di dalam Al-Quran. Paling tinggi doa itu adalah doa Al-Quran. Karena itu kalam Allah. Doa yang Allah sendiri yang kalamkan. Makanya jangan lepas satu hari satu juz. Ya. Insyaallah, sahabat-sahabat sekalian, Tidak mungkin kita ngaku Islam tapi tidak dekat dengan Al-Quran. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Perniagaan yang tidak pernah rugi dalam surat Fatir itu kan, yang selalu membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan menafkahkan rezeki dalam sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itulah yang perniagaannya tidak akan pernah merugi. Fatir 29, maaf. Bacakan, Kang. Jadi yang selalu membaca Al-Quran itu memang luar biasa keajaiban-keajaiban. Ini yang populer yang di BI ini kan, yang saya dengar di internet ada yang petugas cleaning service minta nasihat ke ustadz yang ceramah, coba baca Quran sehari satu juz, istiqomahkan. Satu tahun kemudian ada seleksi masuk kuliah, karena beliau tidak punya biaya, petugas cleaning service seleksi masuk sambil kuliah, sambil kerja, dan terus istiqomah Quran. Alhamdulillah selesai S1 ada lowongan juga ke London baca S2, masuk, dan di sana pun selesai S3 doktor, dan beliau hakul yakin keberkahan Al-Quranlah yang mengantarkan banyak keajaiban dalam hidup ini. Kuncinya adalah ikhlas, ya. Jangan terlalu sering diposting. Kalau sudah alhamdulillah ya Allah atas kekuasaan-Mu. Ya boleh laporan sama grupnya, tapi kan tidak usah semua orang tahu kita lagi ngaji. Melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya secara diam-diam dan terang-terangan, mereka itulah yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Coba jangan tinggalkan tiga pasangan ini supaya enggak pernah rugi berniaga dengan Allah-Nya, ya. Satu, selalu membaca Al-Quran. Inti dari Al-Quran itu sebetulnya dipahami dan diamalkan, intinya itu. Namun dibaca saja walaupun tidak mengerti sudah jadi niat zikrullah itu, dan sudah banyak fadilahnya. Ada seorang yang bapak-bapak, ini di Amerika ceritanya, dari tambang batu bara, yang selalu baca Quran. Kakek-kakek ke cucunya, nak, baca Quran. Tapi cucunya gak bisa apal-apal seperti kakek, bacalah terus. Terus apa gunanya, kek, kalau saya gak apal, mungkin daya ingat saya beda dengan kakek. Kasih keranjang batu bara, nih, ambil dari sungai ini air. Akhirnya ngambil air dari sungai pakai keranjang itu, karena banyak bolongnya. Tuh, aduh, gak ada yang bisa, ini buat banyak bolongnya, coba ambil lagi. Wali ulangi, kek, ini tidak akan pernah berhasil, coba ambil lagi. Lihat apa yang berbeda. Dilihat keranjangnya, awalnya kotor penuh dengan debu batu bara hitam, dan dia sering sekali, akibatnya menjadi bersih. Walaupun kita belum bisa hafal, insya Allah hati kita jadi makin bersih. Itu hikmahnya diantaranya, kata kakek itu. Siap nih, satu hari satu juz. Semoga Allah memuliakan yang menginisiasi One Day One Juz, Odoj. Walaupun tidak bergabung dengan Odoj, tapi yang penting Odoj, One Day One Juz, ya. Gimana ah kalau odol, One Day One Lembar? Kalau odoh gimana? One Day One Halaman. Itu flit namanya, flit. Lakukan ya kawan-kawan. Mudah-mudahan dengan banyak baca Quran mulut kita menjadi lebih berkah. Karena kalau orang yang terus banyak baca Quran, mulutnya tidak akan ngomong sia-sia, tidak bergibah. Aneh tapi nyata, orang yang sibuk dengan Al-Quran, nanti remnya untuk berkata buruk makin kuat remnya. Kenapa? Karena hatinya makin bersih. Kalau hati makin bersih, istafti qalbak, dia akan bisa ditanya tuh hati itu. Jadi sebelum ngomong, dia udah radarnya udah jalan untuk ngerem. Dan ini luar biasa. Bersihkan hati dengan Al-Quran dan baca, pahami. Kalau makin mantap kita paham, dan jangan heran nanti kalau pas doa lebih punya tenaga, seperti mesiunya banyak, jadi kalau nembak tuh mudah-mudahan lebih diijabah karena mulutnya lebih banyak zikrullah. Masya Allah. Terima kasih sahabat yang baik. Alhamdulillah. Kita bersedekah dulu ya. Oh, doa yang paling sering dibaca Rasul sudah tahu belum? Ya muqallibal qulub. Ayo. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Artinya, wahai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku ini dalam agamamu. Kenapa? Karena bahaya yang terbesar dalam hidup kita adalah dicabut nikmat iman ini. Ada lagi satu doa favorit yang kalau kita doa ini urusan kita diurus oleh Allah. Mau tahu? Surat Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina. Teruskan. Bukan videonya Hasana. Rabbana. So tahu lagi, bukan yang itu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini adalah doa supaya kita dapat curahan rahmat Allah dan diurus urusan kita secara sempurna oleh Allah. Pasangannya adalah ya hayyu ya qayyum birahmatika astagits. Duhai Allah yang maha hidup, yang berdiri sendiri mengurus, mengelola segala-galanya tanpa memerlukan bantuan siapapun, dengan rahmatmu tolonglah saya. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Masya Allah. Itu doa Rasulullah. Ini wasiat Rasulullah kepada putrinya Fatimah. Sudah apa belum? Ya hayyu ya qayyum birahmatika astagit wa aslihli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, wahai yang maha hidup, wahai yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Hadirin, mintalah kepada Allah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Hadirin, ada salah satu penghalang doa yang harus segera kita tafakuri. Di antaranya adalah dosa kepada orang tua. Benar, orang tua kita tidak selalu sempurna seideal yang kita harapkan, tapi adalah kenyataan kita terlahir dari orang tua kita. Kenanglah hadirin, 9 bulan dulu kita di rahim ibu, berjalan susah, berbaring sulit, tidur pun kadang sakit. Di awal kita ada di rahimnya ibu muntah, tapi tetap bahagia karena kita di rahimnya. Semakin besar perutnya semakin berat, tidak ada keluhan kecuali bahagia menanti kelahiran kita. Kenanglah hadirin, saat ibu persiapan melahirkan, sakit tiada terperi bagi sudut antara hidup dan mati. Bersimbah darah, keringat, air mata, mempertaruhkan hidupnya melahirkan kita. Tapi melihat kita lahir selamat, kita dipeluk, didekap, diciumi, hilang semua derita. Masya Allah. Banting tulang mencari nafkah agar kita jadi bayi yang sehat. Kenanglah waktu kita bayi dulu, ibu rela tidak tidur agar kita bisa tidur nyenyak, tidak mau satu nyamuk pun menggigit diri kita. Sedang nikmat makan, tidak pernah jijik membersihkan kotoran kita. Hari berganti hari, kalau kita sakit, apa saja dilakukan agar kita bisa sehat kembali, bahkan menukar nyawa pun mau. Masya Allah. Semakin lama semakin besar. Kenanglah dulu waktu mau sekolah, ayah meminjam uang ke sana sini agar kita punya seragam seperti anak-anak yang lain, agar bisa pintar, agar tidak diremehkan orang lain. Tapi apa yang kita lakukan, semakin besar mata semakin sering meremehkan orang tua. Kata-kata sering mengiris, melukai hatinya. Air susu dibalas dengan air tuba, belayan dibalas dengan hardikan. Hadirin, akan datang satu saat kita berpisah dengan orang tua. Andai malaikat maut menjemput orang tua, andai ibu bapak sudah terbaring menjadi jenazah, kita tidak akan lagi bisa mendengar suaranya, gurauannya, celotehannya, cerita-ceritanya, doa-doanya. Andai orang tua kita sudah dibungkus kain kafan, kita tidak lagi bisa membawakan oleh-oleh kesukaan yang tidak seberapa. Kita tidak lagi bisa memijat kakinya bercengkrama. Andai orang tua kita sudah diusung keluar dari rumah menuju pekuburan, itulah saat terakhir kita melihatnya di rumah. Andai kata sudah dimasukkan liang lahat, ketika tanah sudah menimbunnya, itulah saat terakhir kita melihat jasadnya. Sesudah kuburnya penuh, tinggal nisan yang bisa kita raba. Pulang ke rumah, kamarnya sudah kosong. Yang ada pasti tinggal hanya penyesalan. Mengapa selagi orang tua ada, seakan kita tidak pernah punya waktu untuk tersenyum, untuk menyapa dengan hangat. Mengapa kepada orang tua begitu kikir? Semuanya serba dihitung. Betapa untuk memuaskan nafsu kita berlimpah kepada ibu, bapak, amat hitung-hitungan. Mengapa doa untuk orang tua yang khusus jarang kita panjatkan? Hadirin, orang yang sedurhaka kepada orang tua di dunia akan didahulukan azabnya. Allahumma salli ala sayyidina. Ya Allah, Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua, ya Allah. Engkau saksikan semuanya. Jangan biarkan hidup kami hancur, ya Allah, karena kami durhaka. Nauzubillah. Ya Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada ibu, kepada bapak. Engkau saksikan semuanya. Engkau tahu hati kami. Ampuni orang tua kami, ya Allah. Buatlah keduanya memaafkan kami. Berkahi sisa umur ibu bapak kami. Beri hidayah, ya Allah, bagi orang tuanya yang belum mengenalmu. Berikan ampunan bagi yang berlumur dosa. Berikan taufikmu bagi orang tua yang belum kembali di jalanmu. Berkahi sisa usianya. Karuniakan husnul khotimah, ya Allah, husnul khotimah. Lindungi dari fitnah kubur, lindungi dari fitnah jahanam. Ya Allah, golongkan kami jadi anak yang tahu balas budi. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duha yang maha mendengar, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha mendengar, engkau maha dekat. Kabulkan doa kami yang bergelimang dosa ini, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ya arhamar rahimin. Amin. Doalah hadirin masing-masing. Amin. Jangan ragu-ragu, Allah maha dekat, maha mendengar. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin, ya Allah. Jangan ragu kepada Allah, hadirin. Kurang apa dari Allah selama ini? Ya Rabb, kabulkan doa kami, wahai yang maha menatap. Kuatkan iman yang masih lemah. Ampuni kami yang bergelimang dosa ini, ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam taat. Berikan pendamping terbaik, ya Allah, yang merindukannya. Pernikahan yang berkah, keturunan yang soleh-soleha. Ya Allah, berikan rumah tangga sakinah, keturunan hafiz, hafizah. Ya Allah, berikan pekerjaan rezeki yang halal barokah. Karuniakan kesembuhan yang sedang sakit, ya Syafi. Lepaskan dari segala urusan yang membawa mudarat, ya Allah. Mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia wal akhirat. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma rzuqna al istiqamah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin, alhamdulillahi wabarakatuh. Semoga yang mengelola Masjid Bank Indonesia termasuk yang memfasilitasi kita ini dapat pahala yang melimpah dari pertemuan kita ini. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Doain majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.